نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس kaum muslimin rahimakumullah. Setiap insan yang hidup di muka bumi ini pasti beraktivitas, melakukan kegiatan-kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak pandang bulu, tidak pandang agama, semuanya pasti memiliki sebuah amalan, pasti beraktivitas. Entah muslim atau non-muslim, entah yang saleh atau yang fasik, laki-laki atau ke wanita, pejabat atau ke rakyat, awam atau ke alim, ini merupakan qodrat seorang manusia, bahkan jin, bahkan makhluknya Allah Azza wa Jalla. Masing-masing pasti beraktivitas. Kaum muslimin rahimakumullah. Namun di sana ada beberapa hal penting yang membedakan aktivitas seseorang yang beragama dengan yang tidak. Membedakan aktivitas seseorang yang muslim dengan yang non-muslim. Membedakan aktivitas orang yang soleh dengan yang tidak soleh. Membedakan antara aktivitas seseorang muslim yang di atas sunnah dengan yang bukan. Ini yang kemudian membedakan hasilnya. Sebagian aktivitasnya dinyatakan dalam pandangan syariat aktivitas yang haram, aktivitas yang mengandung dosa. Sebagian pihak aktivitasnya dinyatakan semata-mata mubah. Sebagian lagi dinyatakan aktivitasnya mengandung nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meraih sekian banyak pahala, sekian banyak keutamaan-keutamaan daripadanya. Kita sebagai seorang muslim, secara khusus sebagai seorang muslim yang berkomitmen berislam di atas sunnah dengan pemahaman salaful ummah harus memiliki pembeda tadi. Aktivitas kita tidak boleh sama dengan aktivitas non-muslim, apalagi aktivitas yang meninsan. Aktivitas kita tidak boleh sama dengan orang-orang yang tidak mengerti nilai-nilai agama. Singkatnya, aktivitas kita harus memiliki nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menasihati dalam petikan sabda beliau menyatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Al hadis, hendaklah engkau bersungguh-sungguh melakukan apa-apa yang bermanfaat bagi kamu dan minta pertolongan, minta bantuan kepada Allah Azza wa Jalla, dan kamu jangan pesimis. Hadis ini ghalibina azakumullah, hadis yang menjelaskan beberapa hal penting yang membedakan aktivitas-aktivitas yang ada. Dalam riwayat ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita beberapa hal. Yang pertama adalah melakukan aktivitas yang bermanfaat. Ma yanfa'uka, melakukan segala sesuatu yang bermanfaat bagi kamu. Ini meliputi dua hal. Yang pertama, ma yanfa'uka li dinik, yang bermanfaat untuk agamamu. Dan yang kedua, ma yanfa'uka li dunyaka, yang bermanfaat untuk duniamu. Ini satu bukti indahnya Islam, keagungan Islam. Tidak hanya menghimbau, menghasung pemeluknya untuk memperbaiki sisi agama, tetapi juga menghasung pemeluknya untuk memperbaiki sisi dunianya selagi bermanfaat. Islam datang untuk islahud dunia wa islahud din, memperbaiki dunia, memperbaiki agama. Perintah untuk bagus dalam beragama, juga ada perintah untuk bagus dalam perkara dunia. Dalam memohon doa kepada Allah Azza wa Jalla, diminta untuk berdoa untuk kemaslahatan agama, juga untuk kemaslahatan dunia. Doa yang panjatkan oleh kaum mukminin ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dua. Ini prinsip yang pertama yang membedakan antara seorang muslim dengan yang lain. Aktivitas seorang muslim bermanfaat, bukan aktivitas yang bermadarat, yang mengandung unsur mafsadah, entah mengandung unsur kesyirikan atau kekufuran atau penyimpangan-penyimpangan atau kemungkaran-kemungkaran atau yang lain. Tidak. Aktivitas seorang muslim bermanfaat, manfaat untuk agamanya dan manfaat untuk dunianya. Dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah dalam bukunya Bahjatul Qulub tentang riwayat ini. Beliau menjelaskan bahwasanya yang bermanfaat untuk agama kita ada dua globalnya. Al-ilmu nafi' wal amalu salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih. Sementara yang manfaat untuk duniawiyah kita, dunia yang halal, dicari dengan usaha dan upaya yang halal, dengan niatan-niatan yang soleh untuk mandiri, menafkahi anak istri, untuk beramal soleh, beribadah kepada Allah dengan harta yang dia miliki. Kemudian dia melakukan beberapa hal yang membuat barokah dunia dia. Isti'anabilah, meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, meminta kemudahan-kemudahan kepada Allah Azza wa Jalla, bertawakal kepadanya, memiliki tekad yang bulat, optimis, tidak pesimis, la ta'jaz, ikhtiar yang maksimal, dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla, selebihnya dipasrahkan, diserahkan semuanya, tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Manfaat agama, manfaat dunia. Ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan dunia yang barokah. Prinsip yang kedua yang disebutkan dalam riwayat di atas ialah al-hirs wal ijtihad, adanya kesungguh-sungguhan, adanya keseriusan di dalam mengerjakan perkara yang bermanfaat. Ini yang membedakan aktivitas seorang muslim dengan yang lainnya. Hirs wa ijtihadun, sungguh-sungguh, serius, tidak bermalas-malasan. Barakallahu fikum. Ini prinsip yang kedua yang disebutkan dalam hadis, ihris ala ma yanfa'u. Seorang muslim ketika menimba ilmu agama Allah, talabul ilm, mencari ilmu yang bermanfaat, sungguh-sungguh, serius, sepenuh hati, tidak setengah-setengah, tidak bermalas-malasan, tidak berleha-leha. Seorang muslim ketika beramal saleh, serius, sungguh-sungguh, bersemangat, di sana ada yang namanya mujahadah. Dia mengerahkan semua kemampuannya untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Di sana ada yang namanya musara'ah, bergegas dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Di sana ada yang namanya musabaqah, berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hirs wa ijtihad dalam beramal sungguh-sungguh, dalam beramal serius, dalam beramal mengerahkan semua yang dia mampu, dalam beramal dia bersegera melakukannya, dalam beramal dia berlomba-lomba dengan yang lainnya dalam amal kebaikan dengan keikhlasan, dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seorang muslim. Begitu pula ketika mengerjakan perkara yang bermanfaat untuk dunianya dalam mencari ma'isyah, serius, bersungguh-sungguh, tidak bermalas-malasan, apalagi menjadikan tindakan mengemis, meminta-minta orang lain sebagai pekerjaannya, tidak. Semangat dalam mencari ma'isyah. Apapun yang dia lakukan, yang dia kerjakan, selagi itu perkara yang halal, dia tekuni, dia seriusi, dia jalankan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, disertai dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla, memohon kemudahan-kemudahan kepada Allah Azza wa Jalla, memohon rezeki kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketika mendapatkan hasil, dia pergunakan untuk kepentingan pribadinya, anak istrinya. Ketika ada lebihnya, dia pergunakan untuk ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seorang muslim bukan seorang pemalas. Seorang muslim bukan seorang yang meminta-minta pengemis. Tapi seorang muslim adalah seseorang yang mengeluarkan kemampuannya, skill dia dalam masing-masing bidang dunia yang halal untuk kehidupannya. Hirsun. Prinsip yang ketiga ialah al-isti'anatu billah, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Prinsip la haula wa la quwwata illa billah, tiada daya, tiada kekuatan melainkan dengan Allah Azza wa Jalla. Prinsip tawakkul ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkahnya. Ketika dia talaful ilmi, setiap langkah dia lakukan untuk mencari ilmu agama Allah disertai dengan isti'anatullah, minta pertolongan kepada Allah, mohon kemudahan kepada Allah, tawakalnya kepada Allah. Dalam beramal saleh, isti'anatullah, minta pertolongan kepada Allah, kemudahan kepada Allah. Ketika mencari ma'isyah, juga meminta pertolongan dan kemudahan kepada Allah Azza wa Jalla, disertai dengan ikhtiar yang kuat. Ini poin yang keempat. Optimis, tidak pesimis. Wala ta'jaz, kata Rasul. Dan kamu jangan merasa lemah. Empat-empatnya, kalau tina azakumullah, harus ada pada sebuah aktivitas. Bila terpenuhi semuanya, maka dinyatakan sebagai aktivitas yang terbaik. Di situ mengandung unsur pahala besar dari Allah Azza wa Jalla. Inilah yang membedakan aktivitas seorang muslim dengan yang selain mereka. Membedakan aktivitas seorang yang di atas sunnah dengan yang selain mereka. Barakallahu fikum. Inilah Islam. Agama yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam selalu mengajarkan kepada pemeluknya sikap yang tepat, sikap yang mulia, sikap yang agung, tindakan-tindakan yang mulia, tindakan-tindakan yang agung, dan yang terpenting semuanya mengandung nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap langkah yang kita lakukan, setiap tindakan yang kita kerjakan, aktivitas yang kita lalui, itu semuanya dinilai ibadah dalam Islam, baik terkait dengan duniawiyah kita, apalagi terkait dengan ukhrawiyah kita, diniyah kita. Aku lumah tasma'un wa astaghfirullah min kulli dhanbin innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Wa muslimin, khunantin azakumullah. Ketika ada seseorang yang bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sebuah aktivitas, memiliki tekad yang bulat, optimis, tidak pesimis, mengerahkan segala kemampuannya, tetapi aktivitas yang dia lakukan itu mufsidah muhlikah, merusak atau membinasakan, itu bukan aktivitas seorang muslim. Baik yang membinasakan agamanya, atau yang membinasakan fisiknya, atau yang membinasakan dunianya. Dalam pandangan syariat kita, yang membinasakan ialah segala sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Segala sesuatu yang mengandung unsur kemungkaran dan perkara dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia punya kesungguh-sungguhan, tetapi arahnya salah. Dia punya tekad yang bulat, tapi arahnya salah. Dia punya kemauan yang kuat, tapi arahnya salah. Perkara-perkara yang melanggar syariat itu bukan aktivitas yang berbentuk ibadah, tapi justru membinasakan. Ada seseorang barakallahu fikum yang memiliki kesungguh-sungguhan, semangat dalam mengerjakan aktivitasnya terkait dengan urusan dunia atau terkait dengan urusan agama, tetapi tidak ada pada dia al-isti'anatu billah, meminta pertolongan kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pada dirinya tawakkul 'ala Allah, bertawakal bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ini membahayakan. Ketika dia nanti sukses terkait dengan dunianya, akan muncul sikap takabur pada dirinya. Karena dia merasa itu kekuatan pribadi, kemampuan pribadi, bukan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi ketika dia gagal, dia akan menjadi hamba Allah yang betul-betul terpuruk, depresi, shock, stres berat akan menimpa dirinya. Hilang kesabaran daripadanya, muncul jajak, keluh kesah dalam dirinya. Ketika sukses jatuh dalam tindakan dosa, ketika gagal pun juga demikian. Begitu pula ketika dia memiliki semangat yang tinggi dalam beribadah kepada Allah, beramal saleh, dalam melaksanakan, dalam mencari ilmu yang bermanfaat. Ketika dia diberi kemudahan oleh Allah, sukses dalam ilmu dan amal salehnya, maka orang yang semacam ini dikhawatirkan akan terjangkiti penyakit ujub. Dikarenakan tidak pernah dia isti'anah billah at-tawakkul 'ala Allah. Dia betul-betul mengandalkan kemampuan pribadi dalam mencari ilmu, kecerdasan dalam mencari ilmu, kemampuan pribadi dalam beramal saleh, akan muncul yang namanya al-'ujub, al-i'jab bin nafs, merasa bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Dia merasa dirinya yang paling saleh, dia merasa dirinya yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, merendahkan yang lain. Ini semuanya akan membinasakan amalnya dia, dikarenakan tidak ada al-isti'anah billah. Maka semuanya harus terpenuhi, bermanfaat, bersungguh-sungguh, optimis, jangan pesimis, disertai dengan isti'anah billah, mohon pertolongan kepada Allah, meminta kemudahan kepada Allah, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dia terpenuhi semuanya, maka insyaallah tabaraka wa taala semuanya akan indah, semuanya akan mulia, semuanya akan agung, semuanya akan penuh ibadah dari Allah Azza wa Jalla. Maka kita sebagai seorang muslim harus betul-betul membedakan diri dalam beraktivitas dengan semua pihak dengan poin-poin di atas. Seraya dan selalu berdoa memohon taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala dan keistiqomahan di atasnya, dikarenakan Allah lah yang beri hidayah kepada kita, Allah lah yang berikan taufiknya kepada kita, Allah pula yang membuat kita istiqomah di atas hal-hal yang bermanfaat tadi. Selalu mendekat kepada Allah, selalu taqarrub kepada Allah, dan selalu menyandarkan semuanya kepada Allah. Jangan merasa mampu akan kemampuan pribadi, jangan merasa puas dengan kemampuan pribadi. Itu semuanya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan terus bertawakal berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari segala sesuatu yang membinasakan agama kita atau membinasakan duniawiyah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan semua sebagai hamba-hamba Allah yang muslim, hamba-hamba Allah yang semangat dalam talabul ilmi, hamba Allah yang semangat dalam beramal saleh, hamba Allah yang aktivitasnya selalu dalam nilai ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin, walhamdulillahirabbil alamin. Aqimussalah.